Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-9 dari bulan Rabi'il Akhir 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 5 Desember 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Al-Hafidh Al-Mufassir Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamdani Hafidhahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uqul bi Syarhi Tsalatsatil Usul, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki matan yang baru yang disebutkan oleh al-musannif Syekh al-Islam alaihi rahmatullah, war-rabbu huwal ma'budu. Ar-Rabb adalah satu zat yang paling berhak untuk kita sembah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ila akhiril ayah, yang dinukilkan oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan terakhir pula kita telah membaca penjelasan dari Syekhuna Hafidhahullah wara'ah tentang makna ayat ini secara umum, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian, yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh beliau, an-nas yang dimaksudkan pada ayat yang mulia ini mencakup bangsa jin, begitu pula manusia. Sehingga yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ayyuhan nas u'budu rabbakum bukan hanya sekedar manusia, tapi saudara-saudara kita dari kalangan jin pun mendapatkan perintah yang serupa agar mereka senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita telah menyebutkan makna lugawi dan asy-syar'i dari apa yang telah beliau sebutkan ketika menafsirkan ayat tersebut. Pada malam hari ini biidznillahi ta'ala kita akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah. Beliau mengatakan fa'ila istimbati tilkumul adillah, kita akan masuk kepada sisi pendalilan ayat-ayat tersebut. Al-awwal, yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, wahai sekalian manusia dari kalangan jin, dari kalangan manusia pula, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan umat sebelum kalian. Ai, kata beliau, khalaqakum wa khalaqa man qablakum, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Karena ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang kita ketahui, yang namanya umat manusia itu memiliki jailan ba'da jailin, memiliki generasi demi generasi. Jadi ada generasi di zaman para sahabah yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian generasi para sahabah habis, ada di sisi mereka generasi para at-tabi'in, dilanjutkan lagi generasi para at-tabi'in, para pengikut tabi'in, murid-murid para tabi'in, terus sampai generasi a'immatus salaf, sampai generasi ke a'immah seperti ashab kutubus sunan, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, wa man ma'ahum, sampai ke zaman kita sekarang. Ini jailan ba'da jailin, generasi demi generasi yang menciptakan generasi-generasi tersebut, khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa yang telah kita ketahui dari umat-umat terdahulu, dari kaum Ad, kaum Tsamud, yang mereka adalah umat-umat yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Begitu pula Firaun dan bala tentaranya pun demikian. Maka semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang bisa menciptakan semua hamba Allah Subhanahu wa taala kufran kana am musliman, apakah mereka kufur kepada Allah ataukah berislam menerima ajakan para rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus. Wala yunazi'u ahadun min quraisyin wala mimman haulahum fil iqrar bihadza ad-dalil. Maka kata beliau, la yunazi ahadun min Quraisyin, salah seorang pun dari Quraisy yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah mereka, tidak ada salah seorang pun dari mereka, dari bangsa Quraisy, yang mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Artinya dalam hal ar-rububiyah, enggak ada sama sekali bangsa Quraisy yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, yang menciptakan makhluk-makhluk hamba-hamba sebelum mereka. Maka yang berkaitan dengan ar-rububiyah, af'alullahi subhanahu wa ta'ala, benar-benar mereka yakini tanpa keraguan sedikit pun. Wala mimman haulahum fil iqrari bihadzal dalil. Orang-orang di sekitar bangsa Quraisy pun, dari kalangan musyrikin, penyembah berhala Allata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal Ukhra dan sesembahan-sesembahan yang lainnya, benar-benar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kami. Akan tetapi an-niza', al-khilaf antara mereka dengan Nabi alaihi salatu wassalam pada tauhid al-uluhiyah, yang insyaallah taala akan dijelaskan oleh beliau hafizahullahu wa ra'ah. Maka dalam penggalan ayat ini, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling berhak untuk kita sembah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar telah menciptakan kita, sehingga kita tidak bisa beriman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menyembah kepada selain Allah jalla jalaluh, karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang telah menciptakan kita. Ini sebabnya. Sehingga ayat ini merupakan pukulan besar, teguran keras bagi mereka, para musyrikin, para penyembah kubur, para penyembah wali, dan yang semisalnya dari orang-orang yang menyelewengkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayo tauhidkan Allah kembali, karena benar-benar Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk kita ibadahi. Jadi ada beberapa sebab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, kenapa Allah paling berhak untuk kita ibadahi. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan seluruh umat manusia. Atsani, sebab yang kedua kata beliau, allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadi zat yang paling berhak untuk kita sembah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, telah menciptakan muka bumi ini untuk seluruh manusia, firasyan, dihamparkan seluruh muka bumi untuk manusia hidup di atasnya. Tidak ada muka bumi yang dilipat oleh Allahu Jalla Jalalu, semuanya dihamparkan secara luas agar manusia bisa mengambil manfaat, dan tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, Syaikhuna hafizahullah wa ra'ah, ketika menafsirkan penggalan ayat ini, ja'alal arda firasyan mafrushatan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan, ketika Allah Jalla Jalaluh menciptakan muka bumi ini terhampar luas. Wa ma'a farshiha musakharatun musahhalatun mudhallalatun. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghamparkan muka bumi ini, atau bayangkan kalau muka bumi ini tidak dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jalan-jalan itu bisa dibangun? Bagaimana kita bisa menuju kota Balikpapan? Bagaimana kita bisa menuju kota Bontang, Sangatta, dan yang seterusnya? Karena dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya jalan-jalan tersebut, ini bentuk nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Maka yang menghamparkan muka bumi tersebut musakharatun, dan muka bumi tersebut tenang, musahhalatun, mudah untuk dilewati, muzallalatun, senantiasa tunduk kepada Rabbnya, senantiasa tunduk kepada Al-Khaliq yang menciptakan muka bumi tersebut. Wa ma'a farshiha yanalun nasu manafi'ahum wa ma'ayishahum. Dan ketika muka bumi tersebut dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh manusia, maka manusia pun bisa mengambil manfaat-manfaat yang banyak dalam hal ma'isyah-ma'isyah mereka. Ketika mereka menafkahi anak dan istri, keluarga-keluarga dekat, atau mungkin orang tua-orang tua mereka, mereka membutuhkan muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana mereka mau berdagang? Di mana mereka mau melakukan bisnis, menjalankan ini dan itu dari usahanya, kecuali di muka bumi Allah yang telah dihamparkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Oleh karenanya ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Faminha ma huwa zahirun wa minha ma yustakhraj. Dan di antara muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut yang dihamparkan oleh Allah Jalla Jalaluh, zahir, nampak, terlihat, wa minha ma yustakhraj. Dan di antara muka bumi yang dihamparkan tersebut ada yang memang dibuat, dimodel, digali sedemikian rupa sehingga menjadikan muka bumi yang memang bisa dimanfaatkan oleh umat manusia. Ini yang kedua. Yang pertama, Allah telah menciptakan manusia. Yang kedua, Allah telah menciptakan atau menghamparkan muka bumi sedemikian rupa. Ats-tsalits, yang ketiga, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, bina'us sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan langit-langit di atas kepala-kepala manusia. Wassama'a bina'an. Bayangkan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menegakkan langit-langit tanpa adanya tiang, padahal tidak ada satupun tiang yang kita lihat. Langit itu bisa tegak, bahkan sampai 7 lapis langit. Ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya seorang harusnya bisa berpikir jernih. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang paling berhak untuk kita sembah, karena telah menegakkan langit di atas kepala-kepala manusia tanpa membutuhkan satu tiang pun. Menunjukkan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Maka ini tanda yang ketiga, sehingga Allah menjadi satu zat yang paling berhak untuk disembah. Warrabi'u, adapun yang keempat, kata beliau, wa anzala minas sama'i ma'an. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menurunkan air hujan dari atas langit. Ai, kata beliau, inzalul ma' minas sama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air dari atas langit, yashrabun nasu min hadzal ma', yang mana umat manusia bisa meminum, bisa memanfaatkan dari air-air hujan tersebut, wa yasquna an'amahum wa zuru'ahum. Begitu pula manusia tersebut bisa memanfaatkan, mengambil air hujan yang Allah turunkan untuk memberi minum hewan-hewan ternak mereka, begitu pula tumbuhan-tumbuhan yang mereka pelihara. Semuanya mendapatkan kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mendapatkan kenikmatan besar juga dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan air hujan tidak turun selama bertahun-tahun, akan ada musim kemarau. Kalau sudah ada musim kemarau maka akan mendatangkan kemudaratan yang banyak. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit bahagian dari rahmahnya diturunkannya air hujan, ini adalah sebab keempat kenapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah oleh seorang hamba. Al-khamisu, adapun yang kelima, kata beliau, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan sebab air hujan yang turun tersebut, akhraja bihi minas samarat, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala buah-buahan yang banyak yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan-kehidupan mereka, rizqan lakum, sebagai bentuk rezeki untuk mereka. Ini adalah dalil yang kelima yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat berhak untuk kita sembah. Kurang sayang apa Allah Subhanahu wa taala dengan kita? Kurang sayang apa Allah Subhanahu wa taala dengan seorang muslim, seorang manusia yang ketika seorang manusia itu kelaparan bisa mengganjal bahagian dari rasa laparnya dengan buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan. Beliau mengatakan, hafizahullah war'ah, ikhraju thamarati bidzalikumul ma. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan buah-buahan yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia, bidzalikumul ma annazilu minas sama, dengan sebab turunnya air hujan yang berasal dari atas langit tersebut. Sehingga ini hakikatnya adalah nurun ala nur, cahaya demi cahaya, kenikmatan demi kenikmatan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, hafizahullah war'a, fahadihi khamsatu adillatin ja'at fil ayati ala wujubi ibadatillahi wahdahu duna siwah. Maka inilah lima alasan, lima sebab yang menunjukkan kepada kita wajibnya seorang hamba benar-benar beribadah hanya kepada Allah tanpa melakukan penyelewengan ibadah kepada yang lainnya, tanpa melakukan kesyirikan sedikit pun. Baqiya fil ayati amrani akharan, tersisa pada ayat ini, kata beliau, dua hal yang akan kita bahas. Ahaduhuma, yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. Ketika Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, seperti yang telah kita bahas, u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, walladzina min qablikum, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini yang akan dibahas oleh beliau. Beliau mengatakan, hafizahullah, fa ma ma'na dzalik, apa makna dari la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, maknanya apa? Ai litattaqu fala'alla huna litta'lil, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la'alla di sini lafadz la'alla bima'na at-ta'lil, agar seorang hamba bisa bertakwa. Jadi ibadah itu tujuannya satu. Jadi ibadah itu kita ibaratkan sebagai tangga, yang tangga tersebut 1, 2, 3 sampai kepada puncaknya nanti adalah unsur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah demi ibadah adalah tangga demi tangga agar kita bisa menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Target utamanya adalah at-taqwa. At-taqwa fil lughah, kata beliau, beliau akan mendefinisikan, memberikan ta'rif makna dari at-taqwa. Wa at-taqwa fil lughah, makna dari takwa secara bahasa, minal wiqayati wa hiya al-hadharu minal makruh. At-taqwa itu berasal dari kata al-wiqayah. Al-wiqayah itu artinya adalah perisai, benteng. Itu al-wiqayah dari sisi bahasa Indonesianya, terjemahannya. Wahia maksudnya adalah al-hadharu minal makruh, ketika seorang hamba berhati-hati dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauh dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala benci, apalagi yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Yang Allah Subhanahu wa taala benci saja dia menjauh darinya, apalagi yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini makna secara bahasa al-wiqayah, adanya benteng adanya pemisah antara seorang manusia dengan neraka Allah wal'iyadu billah. Wastilahan, dan dari sisi istilah, dari makna syar'i, makna at-taqwa adalah fi'lu ta'atillahi ala nurin minallah talaban li thawabihi wa tarku ma'siyatillahi ala nurin minallahi khaufan min iqabihi. Makna takwa, kata beliau hafizahullah wara'ah, menukilkan hakikatnya makna ini adalah makna yang disebutkan oleh Talq bin Habib, bisa antum lihat bagi yang punya kitab pada ta'liq nomor 1 yang beliau nukilkan di situ. Qala Talq ibnu Habib rahimahullahu ta'ala at-taqwa ila akhirih, marja'nya pun disebutkan, undur majmu'ul fatawa jilid yang ketujuh halaman ke-163. Hakikatnya ini adalah ucapan Talq ibnu Habib alaihi rahmatullah. Apa makna takwa? Fi'lu ta'atillah, ketika seorang hamba mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin minallah. Ini yang harus digarisbawahi, bukan hanya sekedar amalan ketaatan, harus disandingkan dengan ala nurin minallah, disandingkan dengan cahaya ilmu. Tanpa ilmu seorang tidak akan bisa melakukan amalan-amalan saleh. Tanpa ilmu seorang tidak akan bisa melakukan amalan-amalan ketaatan, dia akan tersesat. Sebagaimana tersesatnya kaum An-Nasara, hanya beribadah, beribadah, beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Akhirnya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ad-dallin, orang-orang yang tersesat wal'iyadzu billah. Maka melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, harus berada di atas ilmu. Ilmu itu disifati atau diibaratkan oleh Talq ibn Habib dan di sini oleh Syekhuna hafizahullah wara'ah dengan nur, cahaya, karena memang ilmu itu akan menerangi kehidupan seorang muslim. Ini yang pertama, mengamalkan ketaatan harus didasari dengan ilmu. Sehingga semakin tinggi ilmu seseorang, semakin banyak ilmu seseorang, maka semakin besar kesempatan dia untuk menjadi hamba at-taqi, hamba yang bertakwa. Bukan kita pastikan, semakin besar kemungkinannya. Karena ada orang-orang yang memiliki ilmu yang luar biasa tapi akhirnya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita sampaikan di sini kaidahnya adalah semakin banyak ilmu seorang hamba, semakin besar kemungkinan al-ihtimal, bisa iya bisa tidak. Semakin besar kemungkinan hamba tersebut menjadi hamba yang at-taqi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama, ketika seorang ingin menjadi abdun taqiyun, hamba yang bertakwa, harus dia mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya ilmu. Yang kedua, talaban li thawabihi. Syarat yang kedua adalah dia harus mengamalkan amalan ketaatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ikhlas? Talaban li thawabihi, agar dia bisa mendapatkan thawab, ajr, ganjaran, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Harus terkumpul padanya dua perihal ini. Yang pertama dia harus beribadah di atas ilmu, dan yang kedua dia harus beribadah mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ajr, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama dari makna ketakwaan. Tidak cukup sampai di situ. Makna ketakwaan yang kedua adalah tarku ma'siyatillah, ketika seorang hamba meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, juga di atas cahaya. Jadi bukan dia tidak bermaksiat kepada Allah karena tidak punya kesempatan, enggak ada waktu. Bukan. Dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang dia mengetahui ini haram, harus saya tinggalkan. Ini perkara yang tidak boleh, ini perkara yang dimurkai oleh Allah, harus saya tinggalkan. Ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu. Khaufan min iqabihi. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan kemaksiatan tersebut karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dua hal pun harus terkumpul. Jadi ketika seorang tidak bermaksiat kepada Allah karena tidak adanya kesempatan, kalau ada kesempatan dia akan bermaksiat, berarti belum bertakwa dia. Maka kesimpulannya ikhwati fillah yarakumullah, abdun taqiyun, seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus terkumpul padanya dua sisi yang masing-masing sisinya tercabang dengan dua keadaan. Sisi yang pertama, dia harus benar-benar mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua cabangnya, harus berilmu, harus dibangun di atas ilmu, dan yang kedua harus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari sisi yang pertama. Dari sisi yang kedua, dia harus meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan sekecil apapun itu agar dia menjadi abdun taqiyun, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dengan dua cabangnya. Yang pertama, dia harus meninggalkan kemaksiatan tersebut karena ilmu yang telah dia miliki, karena dia telah mengilmui, karena dia telah mengetahui hal ini haram, hal ini maksiat. Dan yang kedua, harus dia barengi rasa takut dia akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ahu, wattaqwa hadhihi allati amara Allahu biha, dan ketakwaan inilah yang Allah Subhanahu wa taala yang telah perintahkan hamba-hambanya untuk melakukan atau bersifat dengan takwa tersebut. Wahiyya fil haqiqati ibadatuhu wa ta'atuhu, dan hakikat dari ketakwaan tersebut ketika seorang hamba banyak beribadah dan banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari ketakwaan. Wa fi'lu awamirihi, dan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Sisi yang pertama. Sisi yang kedua, tidak ditinggalkan oleh beliau, wajtinabu nawahihi fil ibadati, meninggalkan an-nawahi, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam rangka beribadah. Karena ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah, menyampingkan, menggugurkan keinginan dari hawa nafsu kita, itu hakikatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan diri dari kemaksiatan, kita menahan diri dari keharaman, itu hakikatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang bertakwa pun harus meninggalkan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wal muamalat wassuluk, dan meninggalkan pula muamalah-muamalah yang jelek, adab-adab sopan santun yang tidak dianjurkan di dalam syariat. Karena syariat Islam adalah syariat yang sempurna, adab-adab semuanya telah diajarkan, bentuk budi pekerti, bentuk sopan santun semuanya telah diajarkan. Hal-hal yang diancam, hal-hal yang dilarang, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya harus ditinggalkan oleh hamba yang bertakwa tersebut. Kemudian kata beliau, menyimpulkan hal ini, walaha salatu maratib, dan dalam perkara ini ada tiga tingkatan, yakni ketakwaan seorang hamba. Hiya fi'lul ma'murat. Yang pertama, seorang hamba harus melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tarkul manhiyat. Yang kedua, dia meninggalkan al-manhiyat, larangan-larangan Allah. Jadi ini bentuknya tangga. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi ketika seorang ingin menjadi abdun taqiyun, dia harus melewati tangga pertama dulu. Yaitu apa? Fi'lul ma'murat. Amalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, fattaqullaha mastata'tum, selesai amalan-amalan saleh, kewajiban-kewajiban sudah dia kerjakan, naik kepada tangga yang kedua. Tarkul manhiyat, dia tinggalkan kemaksiatan demi kemaksiatan, keharaman demi keharaman, kemakruhan demi kemakruhan, terus dia tinggalkan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Jalla wa Ala. Selesai dari tangga yang kedua, dia naik lagi ke tangga yang ketiga. Yang kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, ijtinabu al-mutasyabihati awisyubuhat. Ketika seorang mampu untuk menjauhkan dirinya dari perkara-perkara asyubuhat, yang tidak dia ketahui bisa bermanfaat ataukah tidak bermanfaat untuk dia kelak di akhirat. Inilah tangga tertinggi bagi seorang yang bertakwa. Di sini yang berkaitan dengan az-zuhdu wal wara'. Seorang dikatakan zuhud, seorang dikatakan wara', apabila telah sampai kepada tangga yang ketiga ini. Karena para muhaddithin ketika menyebutkan apa yang ada dari biografi-biografi para ulama as-salaf, tidak asing di tengah-tengah kita mereka mengatakan az-zahid. Seorang imam yang zahid, memiliki kezuhudan yang luar biasa, al-wara'. Seorang imam yang memiliki al-wara' yang luar biasa. Ini ketahuilah, mereka berada pada tangga yang ketiga. Tingkatannya bukan hanya sekedar melakukan amalan-amalan soleh, bukan hanya sekedar tidak bermaksiat, akan tetapi sudah pada tingkatan yang lebih khusus, yaitu menjauhkan dirinya dari perkara-perkara asyubuhat yang rancu, yang mereka ragu ini boleh atau tidak. Mungkin perkara-perkara mubah, mengobrol santai, duduk-duduk dan yang seterusnya. Kalau mereka khawatir ini akan memudaratkan mereka, memberikan dampak negatif untuk mereka kelak di akhirat, mereka tinggalkan. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ijtinab al-mutasyabihat awis syubuhat. Bahkan kalau ada yang mau lebih lagi mendalami perkara-perkara asyubuhat, telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya yang panjang, salah satunya kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram." Barang siapa yang terjatuh pada perkara-perkara asyubuhat, maka hakikatnya dia terjatuh pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga asyubuhat ketika ditinggalkan oleh seorang muslim, dia berada pada tingkatan yang ketiga dari ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan hafizahullah wa ra'ah wa thanil amrayn, dan perkara yang kedua yang akan kita bahas, qauluhu jalla wa ala, firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andadan, janganlah kalian menjadikan andad, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bada al-ayataini bil amri bi ibadatihi. Dua ayat yang di atas yang ada di dalam suratul Baqarah ayat ke-21 dan ke-22 dimulai agar seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khatamahuma, dan dua ayat tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala bin nahyi anisyirki bihi, agar seorang hamba tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andadan, janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dari para wali, tidak dari para malaikat sekalipun atau para nabi dan rasul, enggak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengaku mencintai nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi pada praktek ibadahnya masih membuat tandingan, masih membuat sekutu bagi Allah jalla wa ala, ketahuilah mahabbah yang ada di sisi mereka, kecintaan yang mereka dengung-dengungkan adalah kecintaan yang palsu, kecintaan yang imitasi, bukan yang asli. Karena hakikatnya kecintaan tersebut akan sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat ini, fala taj'alu lillahi andadan, jangan kalian menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ai kata beliau hafizahullah wa syuraka, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, fannidhu huwan nadhir wal madhil. Makna dari an-nidh adalah an-nadhir al-madhil, yang serupa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. An-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum Yahud. Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum Nasara. Banyak sebabnya kenapa Allah melaknat mereka. Salah satu sebabnya, ittakhadhu, mereka telah menjadikan qubur anbiya'ihim, kuburan-kuburan para nabi mereka, masajid, sebagai masjid-masjid. Mereka beribadah di tempat kuburan, tempat pemakaman para nabi dan rasul mereka. Atau mungkin lebih parah dari itu, orang-orang soleh di tengah-tengah mereka, mereka jadikan sebagai tempat ibadah di sisi pemakamannya. Maka ini merupakan kebiasaan kaum Yahud, kebiasaan kaum Nasara yang dilaknat oleh Islam. Maka Islam datang, risalah Nabi SAW menjelaskan agar kita memiliki sikap yang namanya saddud dzara'i, menutup celah-celah syaitan. Sehingga Nabi SAW bersabda, la tatruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, jangan kalian terlalu bersikap gulu, berlebih-lebihan kepadaku seperti berlebih-lebihannya kaum Nasara ketika menyikapi Isa ibni Maryam. Isa ibni Maryam dianggap sebagai ibnullah, anaknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Iyyakum wal ghulu. Hati-hati dari sikap ghulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halakal mutanatti'un, diulangi 3 kali oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat yang kita berikan kepada as-sufiyah, al-asy'ariyah, al-maturidiyah, yang katanya mereka atba' madzahib asy-syafi'iyah, yang dengan mudahnya membangun kuburan-kuburan walinya, membangun kuburan-kuburan habaibnya, membangun kuburan-kuburan orang-orang soleh di tengah-tengah mereka. Yang bermudah-mudahan dengan itu kita ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andadan." Jangan sampai menjadikan sekutu. Jangan sampai membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Membangun di atas kuburan saja sudah bentuk keharaman, apalagi amalan-amalannya sangat-sangat erat dengan ibadah. Seperti tidak boleh seorang membelakangi kuburan tersebut. Masuknya harus maju, mundur, keluarnya harus mundur. Masuknya harus maju atau masuknya harus menghadap ke arah kuburan tersebut, maju menampakkan bahagian wajah dan yang seterusnya. Ketika keluar, tidak boleh membalik badan. Ketika keluar, harus mundur. Tidak boleh membelakangi kuburan wali fulan, Gus fulan, Habib fulan dan yang seterusnya. Ini gulu. Iyakum wal gulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, ada yang tidak boleh berjalan, harus melangkah dalam keadaan dia sambil duduk atau mungkin sambil berlutut atau yang semisalnya. Ini gulu yang terlalu berlebih-lebihan yang tidak dianjurkan, bahkan diharamkan wal iyadzu billah oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya. Salah satunya fala taj'alul lillahi andadan. Kemudian beliau mengatakan fala taj'alul lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mengetahui hal tersebut. Kata Syekhuna hafizahullah wa ra'a annahu amaddakum bihadzihi ni'am. Allah telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak kepada kalian. Sudah diciptakan oleh Allah, sudah diberikan rezeki oleh Allah Jalla Jalaluh, dari buah-buahan diberikan air hujan, rahmat demi rahmat, cahaya demi cahaya, kenikmatan demi kenikmatan, dihamparkan muka bumi yang luas agar mereka bisa usaha, bisnis dan yang seterusnya. Kenikmatan demi kenikmatan, amaddakum bihadzihi ni'am, banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, kepada kita umat manusia. Wala syarika lahu fiha, dan tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan tersebut selain zat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Wali fulan dan fulan tidak bisa menurunkan hujan, hanyalah Allah Jalla wa ala. Fa akhlisu lahul ibadah, maka perintah Allah Jalla wa ala, murnikanlah amalan-amalan ibadah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li annal amra bil ibadati mutlaqan la yakfi. Ini yang harus kita garis bawahi. Bagi yang punya kitab silahkan diberi tanda garis bawah atau garis atas. Ini kaidah yang sangat penting. Li'annal amra bil ibadati mutlaqan la yakfi. Bil khusus kalimat la yakfi yang harus diberi tanda besar. Karena sesungguhnya perintah untuk melakukan ibadah, kita menasihati orang lain, jangan lupa sholat, jangan lupa puasa, jangan lupa berbakti pada kedua orang tua, jangan lupa menghafal Al-Quran, jangan lupa ini. Nasihat demi nasihat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la yakfi, enggak cukup, kata beliau. Kenapa enggak cukup? Falau qala Rasul sallallahu alaihi wasallam u'budullah, karena seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintahnya, nasihatnya, wejangannya kepada kaum musyrikin, u'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya ini, u'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, manaza'ahul qaum, maka kaum musyrikin tidak akan menentang Nabi alaihi salatu wasallam. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala akan mudah diterima oleh mereka. Nasihat seorang ayah kepada anaknya, nak jangan tinggalkan sholat, atau nak ayo kamu terus puasa di bulan Ramadan dan yang seterusnya, akan dengan mudah, sekali lagi akan dengan mudah dikerjakan oleh anak-anak tersebut mendengarkan nasihat sang ayah atau sang ibu. Begitu pula musyrikin akan dengan mudah mendengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaquluna la ba'sa na'budullah, mereka akan mengatakan la ba's, enggak mengapa, na'budullah, kami akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata kita menasihati sesuatu yang berkaitan dengan ketaatan, ketaatan, ketaatan, itulah yakfi, enggak cukup. Ada tambahannya, harusnya apa? Lakin qasimatu adh-dhuhri atau qasimatu adh-dhuhri wal mufarriqati, akan tetapi yang membedakan, yang membedakan antara kita dengan mereka, antara al-muslimin dengan kufar, antara da'watu tauhid dengan da'watu syirk wal'iyadzu billah, adalah u'budullaha wahdahu awi'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Disandingkan dengan at-tahdzir. Enggak cukup sekedar ayo sholat, ayo baca Quran, ayo puasa. Harus ada tahdzir. Harus ada peringatan, hati-hati dari kesyirikan, hati-hati dari wali fulan, hati-hati dari da'i al-abwabi jahannam. Hati-hati. Harus ada tahdzir sebagaimana Nabi SAW mempraktekkan hal tersebut. Sehingga ketika Ahlus Sunnati wal Jamaah, terkhususnya Syekhuna Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri pada fitnah terakhir mentahdzir atba'nya Muhammad bin Hadi dengan ucapan al-marajij, al-mahabil, al-makhazil, tahdzir diperlukan oleh salafiyin. Bukan sesuatu yang tidak diperlukan, bukan satu pepesan kosong, bukan satu hal yang sia-sia. La, justru diperlukan, bahkan sangat kita perlukan. Karena Nabi SAW mengajarkan yang namanya menyampaikan dakwah bukan hanya sekedar mengajak, ayo, ayo, ayo. Harus ada tahdzir. Peringatkan mad'umu, peringatkan orang-orang yang berada di sekitarmu, peringatkan anak-anakmu, peringatkan istri-istrimu, kerabat-kerabatmu, dan orang-orang yang berada di sekitarmu agar mereka tidak melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan, agar mereka meninggalkan hal-hal yang berbau kebid'ahan, fitnah, dan yang seterusnya. Sehingga ketika ada tahdzir, jangan kita menjadi alergi. Tidak usah mentahdzir. Karena tahdzir itu bisa memecah belah umat alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la tusyriku bihi syai'an. Bukan hanya sekedar u'budullah, u'budullah, u'budullah ayyuha Quraisy, ayyuhal musyrikun, u'budullah. Iya, itu di perintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada gandengannya. Kita pun kalau mau menelaah syahadat kita, la ilaha illallah. La ilaha illallah, al-itsbat wan nafi. Yang pertama la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak. Ini kita menafikan. Illallah, al-itsbat. Ada an-nafi, ada al-itsbat. Harus ada. Dua hal ini kita menyampaikan, mengajak orang untuk beramal soleh, ayo beramal soleh, ayo ta'lim, ayo kajian, ayo ini, ayo itu terus. Tapi jangan lupa untuk mentahdzir yang namanya kesyirikan, mentahdzir yang namanya kebid'ahan, dan yang seterusnya. Karena diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga u'budullaha tidak cukup. Harus disandingkan dengan la tusyriku bihi syai'an. Wahada mala yuriduhul kau. Kemudian kata beliau, inilah yang tidak diinginkan oleh kaum musyrikin. Mereka kalau sekedar menyembah Allah mau, sekedar menyembah Allah tanpa perlu meninggalkan Al-Lata, tanpa perlu meninggalkan Al-Uzza, tanpa perlu meninggalkan Al-Manah, mau mereka. Akan tetapi yang membuat mereka gahar, yang membuat mereka gerah, yang membuat mereka seperti cacing kepanasan dengan dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam, dipaksa dalam tanda kutip, ditahdzir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar meninggalkan peribadatan-peribadatan yang biasa mereka kerjakan. Litamakkun aliha min qulubihim khalfan an salafin. Agar mereka benar-benar meninggalkan alihah, sesembahan-sesembahan yang sudah tertanam pada sanubari-sanubari mereka, sudah terpatri pada hati-hati mereka. Kita harus menyembah Lata, keturunan dari nenek moyangnya demikian, yang disembah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana, dan yang selainnya dari sesembahan-sesembahan kaum musyrikin. Itu yang mereka tinggalkan berat, itu sudah menjadi darah daging dari keturunan-keturunan mereka, nenek moyang mereka. Fakanatin niza'at wal khusuma bal wal mufasalatu wal qatl wal qital. Inilah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berselisih, sampai dimusuhi, bahkan kata beliau sampai dikucilkan, bahkan kata beliau hafizahullah wa ra'ah, sampai terjadi peperangan al jihad Kenapa? Karena ada tahdzir. Hati-hati kalian kaum musyrikin dari kesyirikan. Jauhi oleh kalian sesembahan-sesembahan. At-tahdzir yang bisa membedakan al-mufaraqah, al-mufasalah bainal haqqi wal batil. Maka ketika ada du'at al-Islam, para dai yang hanya sekedar mengajak, ayo beribadah, ayo sedekah, ayo tata hati dan yang seterusnya tanpa menyinggung lafaz-lafaz tahdzir, peringatan demi peringatan yang keluar dari Al-Qur'an, yang keluar dari lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketahuilah mereka adalah orang-orang yang jahat. Ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat. Tidak mau umat Islam kembali kepada akidah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau agar kaum muslimin kembali kepada akidah para salaf. Tidak mau agar kaum muslimin benar-benar berada di atas jalur al-haq. Sehingga terus mereka samarkan. Mana al-haq, mana al-batil. Mana al-haq, mana al-batil. Kenapa? Karena apabila mereka juga mempraktekkan yang namanya at-tahdzir, peringatan dari kesesatan demi kesesatan, akan terbongkar kesesatan mereka satu persatu. Paling tidaknya al-kadzib, kedustaan. Karena rukun, pondasi utama dari ahlul bid'ah wal ahwa adalah al-kadzib, termasuk atba' Muhammad ibn Hadi di fitnah yang tersebar di tengah-tengah salafiyin di akhir-akhir ini. Al-kadzib, kedustaan demi kedustaan. Oleh karenanya yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah cukup, bahkan bagi orang yang ingin mendapatkan nasihat dari Syekhuna lebih dari cukup ketika menasifati mereka dengan sifat yang telah kita sebutkan, al-marajij, al-mahabil, al-makhazil. Yang inti dari tiga sifat tersebut kembali kepada ta'assub al-a'ma, fanatik, buta kepada seseorang. Tidak mau mendengarkan apa yang telah dinasihatkan oleh kibar al-ulama, bahkan lebih cenderung menuduh kibar ulama tersebut, Syekh Rabi' bil khusus, sudah dipengaruhi oleh orang-orang yang jelek. Wal'iyadzubillah, sebodoh apa Syekh Rabi' bisa dipengaruhi oleh mereka, orang-orang yang jelek? Kita tahu Syekh Rabi' luar biasa keilmuannya. Hormati beliau, beliau sudah berfatwa, beliau sudah memberikan wejangan. Ayo, jangan juga menjadi orang-orang yang alergi terhadap tahzir dari Syekh Rabi. Karena Syekh Rabi demikian, karena Syekh Rabi terlalu keras, karena yang diamalkan Syekh Rabi hafizahullah wa ra'ah wa a'immatus salaf qatibatan dari zaman dahulu. Ashab Rasulillah, at-tabi'in, atba'at tabi'in, a'immatus salaf, wal-imam Ahmad, al-imam al-Syafi'i, wal-imam Malik, wal-a'immah as-salaf secara umum. Mereka mempraktekkan apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya mempraktekkan apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan ketaatan dan mentahdzir dari kejelekan. Tidak ada yang bisa dihapus salah satunya. Harus seimbang, harus sejalan. Kita mengajak orang lain untuk ketaatan kepada Allah, beramal saleh, dan harus juga memperingatkan mereka dari amalan-amalan bid'iyah. Walhamdulillah ikhwati fillah yara'akumullah, kita telah selesai dari pembahasan Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan dari karya Syekhuna hafizahullah Ittihaful Uqul ini pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.